Ilmu ini tidak akan sulit tertinggal tanpa tangan menjulur lentur pun di telinga santun secara bertubi-tubi mengelengir bagai partikel-partikel cahaya bertumbuh kuman dan bakteri liar yang kelam-kelam. Mereka menyebar di udara-udara, mereka merasuk jiwa-jiwa, mereka mengendap di telinga-telinga, mereka menyelamat ruang-ruang hampa, menyebar-nyebar, meras-ras, mengendap, mempengaruh-pengaruh, menyebar-nyebar, merasuk, mengendap-endap, pengaruh-pengaruh, menyebar-nyebar, merasa-rasa, mengendap-endap, mempengaruhi-ruhi. Lupakan saat sinopsis usang romantisme kelangan. Makan sekan semalam dan nikmati simponi bulu-bulu-sus. Ledak selesai menyimak lagu favorit di radio bulu-bulu. Kini-kini kalau kesah. Tidak semerdu besar menunggu video porno. Narsisme yang begitu gagah-gagah terang-terang dalam konsep nilai-nilai keagungan hanya selai rambut-rambut dengan ketakutan-ketakutan bahkan kutukan dewa-dewa autis. Berjuta-juta yang terekam dan terhapus waktu tak tergantikan. Berjuta-juta yang terekam dan terhapus waktu tak tergantikan. Berjuta-juta yang terekam dan terhapus waktu tak tergantikan. Ketentraman beban di keresahan semut-semut mengintai aroma kopi rupa tradisional. Tenangan berubah kegalauan nyamuk penganggur tidur siang kelam berjauh-jauh. Bicara tanpa suara-suara, menulis tanpa mencatat, membaca tanpa kacamata, dan mendadak tanpa melihat. Teriak tidak harus terdengar, tak perlu lirih apalagi bergumam-gumam. Lantang seperti kenal kuat rombel motor kontemporer. Semerdu celoteh pagi, pengasang kereta ekonomi menuju kota.